kau harus mau. Begitu kata orang tuamu, walau kau dan aku saling cinta menyinta, antara kita tiada direstui. asal kau bahagia.